Milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan ada pada kita manusia. Ada saya Surya Widiasalah. Saya Alvin Nyumarata. Mohon undur diri dulu di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artists New Morata. Nemo Pak Indonesia. Terima kasih, sehat-sehat ya telurku ya. Thank you. Spesial buat Satlitas. Hansun karepno bisa Amerika selawase semua mantap tapi kalah di mana ceritane saiki ne riko wis ing ana semua keren sampai keren karepno bisa Amerika selawase omong Amerika tapi kelen dimane ceritane wis beda saiki ne riko wis ono kenceng asalawase semua keren abis tapi kalen di mana saiki ne riko tiko bisa sing kenceng ja asalawase tapi kelen di mana ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana sebab luar biasa loro kudangan matur suwun bila sejopo acara ini dipersembahkan oleh Herbangin plus Habatus Saudara.